la syarika lah. Wa asyhadu an adan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tauhid. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala rahimallahu babun la yuraddu man sa'ala billah. Bab tidak boleh menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya di sini, ketika ada seorang yang meminta kepada orang lain sesuatu dengan menyebut nama Allah Azza wa Jal, maka di sini ini ada dua keadaan, ya, ada dua bentuk. Bentuk yang pertama yaitu permintaan dengan bersumpah, ya, atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. As'aluka billah, misalkan aku minta kepadamu dengan nama Allah, disebutkan nama Allah. Ini bagaimana disebutkan dalam hadis yang sudah kita lewati dahulu tentang kisah tiga orang, yang semuanya memiliki kekurangan, Nah, ada si sopak, si botak, dan si buta. Sopak ini si tulang, orang yang berpenyakit kulit, sehingga kulitnya itu sebagian putih, putih penyakit, bukan bawaan. Ya, belang-belang kulitnya. Dan yang kedua adalah si botak, orang yang lembul, ini lembul permanen, tidak tumbuh rambut sama sekali pada kepalanya. Dan si buta, yang tidak mampu untuk melihat. Nah, maka di antara dialog yang terjadi pada hari tersebut, ketika mereka seluruhnya Allah berikan dan Allah sempurnakan kekurangan yang sebelumnya ada pada mereka, seperti si tulang tadi, Allah sembuhkan penyakitnya sehingga kulitnya menjadi bagus, mulus, bersih. Dan itu ujian bagi mereka. Nah, yang kemudian mereka bukan hanya diberikan kesembuhan dari penyakitnya, tapi diberikan harta yang melimpah ruah. Itu juga ujian bagi mereka, sejauh mana kesyukuran mereka kepada Allah Azza wa Jal. Yang kemudian Allah mengirim dan mengutus kepada mereka seorang malaikat yang menjelma sebagai manusia, seperti kondisi mereka sebelumnya, seperti si belang tadi. Tentunya kulitnya belang-belang. Kalau misalkan aslinya hitam, putih hitam, putih hitam, kan kurang enak dilihat, Yang kemudian Allah sembuhkan menjadi mulus. Nah, tiba-tiba malaikat datang kepada mantan si belang ini dengan bentuk rupa seperti si belang sebelum sembuh. Meminta sesuatu, meminta harta sebagai ujian. Yang sebenarnya malaikat tentunya tidak butuh harta, tapi ini ujian, tes gimana reaksi dan responnya. Karena malaikat tadi mengatakan kepada mantan si belang ini, as'aluka billadhi a'taka al-jild al-hasan wa lakna al-hasan ba'iran. Maka demi zat, demi Allah yang telah memberikan kepadamu kulit yang bagus ini dan warna yang indah ini, aku minta kepadamu satu ekor unta. Untanya banyak. Peternakannya sukses. Ya, kan? Nah, ini antara bentuknya. Aluka billadhi a'taka alladhi a'taka jild al-hasan wa lawn al-hasan. Si malaikat tadi meminta kepada mantan si belang ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seperti yang sudah kita lewati hadisnya, bagaimana reaksi dan respon jawaban dari mantan si belang ini. Ya, kata dia, sesungguhnya saya ini banyak harta hanya tapi banyak tanggungannya. Ya, ada tanggung jawab ngurusi ini, ada ya tanggungan untuk ngurusi itu, macam-macam. Yang intinya nggak mau diminta, tidak mau memberikan ya satu ekor pun kepada yang meminta tadi, yang ternyata itu adalah malaikat yang Allah utus kepadanya. Nah, ini jadi yang pertama ya, maksudnya meminta kepada orang lain, yaitu meminta kepadanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenis yang kedua, yaitu as-su'al bi syar'illah suwajal, yaitu maksudnya meminta sesuatu kepada orang lain ya, perkara yang diperbolehkan oleh syariat ya, meminta sesuatu kepada orang lain yang syariat membolehkan. Seperti apa? Seperti orang yang fakir, miskin ya. Nah, orang yang kondisinya ya, memang betul-betul butuh dibantu ya. Orang sudah tua ya, tenaga sudah tidak ada, keluarga juga tidak ada, sanak famili juga tidak ada, dia sudah tidak mampu. Ya, sepatutnya sebenarnya untuk dilayani itulah. Kalau dia punya keluarga, punya anak, ya, ya kerabat. Tapi ini nggak ada sepertangkara misalkan. Nah, kondisi demikian syariat membolehkan untuk dia meminta sedekah orang lain. Boleh. Silahkan. Ya, untuk bertahan hidup. Nah, permintaan orang yang betul-betul miskin, fakir, ya, meminta sedekah kepada orang lain. Ini boleh hukumnya. Ya. Demikian pula meminta fatwa, meminta faedah ilmu, ya, dengan cara bertanya. Ini juga masuk dalam bab ini. Meminta sesuatu yang syariat membolehkan. Ya, yang syariat membolehkan. Nah, ya, makanya seperti ini ya, diperbolehkan di dalam Islam. Lalu apa hukum orang yang menolak permintaan orang yang meminta kepadanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa hukumnya? Ada orang meminta kepadanya dengan menyebut nama Allah, namun dia tolak. Apa hukumnya? Ya, maka di sini para ulama membahas ya, dan menyebutkan hukumnya ya, ada kemungkinan makruh, ada kemungkinan haram, tergantung kondisi ya, yang meminta, demikian pula yang diminta, tergantung kondisi apa yang meminta dan yang diminta ya. Maka di sini ada beberapa masail, ya, permasalahan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang hukum. Ya. Meminta sesuatu kepada orang lain dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya? Ya. Apa hukum? Nah, maka di sini Ibnu Utsaimin rahimahullah jawabannya yang pertama, bahwa asal hukum meminta ya, asalnya nih, asal hukum meminta ini makruh ya, dan tidak sepantasnya bagi seorang muslim ya untuk meminta sesuatu kepada orang lain kecuali apabila dalam kondisi butuh. Apabila dalam kondisi membutuhkan. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW tatkala membaiat para sahabat, di antara poin-poin penting yang menjadi catatan, yang menjadi ikrar para sahabat untuk setia berpegang dengannya, alla yas'alunna syai'an. Ya, yaitu ya, pernyataan dan siap ya, berikrar untuk tidak meminta-minta kepada manusia. Hatta in asa ahadihim la yasqutu min wa huwa ala rahilati fala yaqulu li ahad nawilnihi. Ya, bal yanzilu wa ya'khudhu. Ya. Bahkan sampai pada kasus misalkan ya, contoh ketika seorang naik di atas kendaraan unta atau kuda. Ya, tiba-tiba tongkatnya itu jatuh ke bawah. Maka sebagai bentuk penerapan dari baik bai'at dan sumpah setia ya terhadap Nabi tadi untuk tidak meminta-minta kepada manusia, maka jangan dia mengatakan saya fulan, saya alan, ambilkan ya cemeti itu, ya tongkat itu untuk saya. Dalam kondisi dia di atas kendaraannya, di atas kuda ataupun untanya, jangan. Terus gimana solusinya? Ya turun, ambil sendiri. Nah ini. Ya. Nah, oleh karena itu, apabila seorang itu ya, menjaga dirinya dan tidak merendahkan dirinya kan, di hadapan orang lain dengan meminta-minta kepada mereka, maka tentunya dia akan berwibawa, akan terhormat. Ya. Nah, berbeda halnya seorang yang bermudah-mudahan, ya. Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Nah, ini tercela di dalam Islam. Oleh karena itu, dilihatkan dari Nabi Alaihissalam secara makna sahih, namun dari sisi sanad ada pembicaraan sebagian melemahkan. Sebutkan dalam berita tersebut, izhad fi ma inda nas ya yuhibbuka nas, yuhibbuka nas ya, zuhudlah kalian ya terhadap apa yang ada di sisi manusia. Maka niscaya manusia akan mencintai, ya, akan mencintai, akan disenangi. Kenapa? Ya, tidak menyusahkan orang lain, ya, menjaga iffahnya, menjaga kehormatannya, harga dirinya, yang tidak suka meminta-minta. Ya, sehingga pada asalnya meminta ini, ya, paling tidak hukumnya itu makruh, ya, dan bisa haram kecuali dalam kondisi membutuhkan atau darurat, ya, bisa makruh, bisa apa? Bisa haram. Ini asalnya kecuali dalam kondisi butuh atau darurat, hanya dua kondisi ini saja yang dibolehkan. Ya, ada berbunuh-bunuh-bunuh, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, ini terselah. Ya. Sampai dalam kondisi meminta-minta, sering meminta untuk didoakan saja ya. Ini sebagian ulama ya, menyebutkan ya, tidak sepatutnya kalau kadang-kadang ya, apa, ya. Minta untuk didoakan untuk kepentingan pribadinya ya. Ada meminta didoakan untuk kepentingan umum ya. Keselamatan muslimin, masyarakat. Ya, maka seperti ini itu boleh, ya, silahkan. Tidak masalah. Ya, ada pun meminta secara pribadi, maka sebagian menyebutkan, ya, sebaiknya jangan dilakukan secara terus-menerus. Nah, berhasil, sebutkan dalam hadis yang sahih, ya, dalam Bukhari, demikian pula Muslim, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal insan la yazalu yas'alu an-nasa hatta yati yawm al-qiyamah wa ma fi wajhihi muz'atu lahm. Alhamdulillah ya. Seseorang itu kata Nabi ya, dia dahulu senantiasa meminta amin kepada manusia ya, sampai datang pada hari kiamat ya, dia datang menghadap Allah pada hari kiamat, wa ma fi wajhihi muzatu lahmin, dalam kondisi di wajahnya tidak ada ya satu potongan daging pun. Orang enggak tahu diri ya. Yang punya malu ya. Badan sehat, bugar, muda lagi ya, tapi malas. Malas. Nah, kesana kemari ya, yang dia kerjakan nyadong ya, minta-minta. Sebagian ya berpenampilan ya dikumuh-kumuhkan ya, bajunya dibuat compang-camping, penampilannya dibuat kusut, rambutnya dibuat acak-acakan, kumel ya, keringat juga dibiarkan ya, kotoran tanah apa di mukanya jadi biarkan biar orang kasihan. Padahal kalau dia mandi segar, wah luar biasa ya, layak jadi karyawan perusahaan ya. Tapi malas ya, seperti ini ya sangat disayangkan ya. Malas dalam masalah agama ya, nggak mau belajar, nggak mau menuntut ilmu, malas dalam masalah dunia sekalipun untuk makannya dia sendiri. Panas untuk bekerja, untuk berusaha. Na'udzubillah. Akal sama burung. Ya, burung tidak punya akal, tapi punya insting. Ya. Punya kehendak dia. Lebih cerdas dari dia. Ya. Yang burung itu, seperti yang Nabi sebutkan, yang pagi hari itu berangkat dia. Cari makan. Lampungnya kosong. Apalagi yang sudah besar, yang punya anak-anak yang harus dikasih makan, berangkat dia pagi hari. Nanti siang, sore, pulang lagi dalam kondisi perutnya sudah penuh makanan, kenyang. Ini berusaha. Dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, kata Nabi Allah dalam surat diri-diri, ta'annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa tarufi bitana. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, ya, tawakal yang semestinya, ya, percaya kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, dan menepus sebab-sebabnya, ya, maka kalian akan diberikan rezeki, diberikan kemudahan untuk bisa, ya, mendapatkan manfaat dalam kehidupan dunia. Nah, baik dalam urusan dunia ataupun akhirat tentunya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada seekor burung. Pagi hari dia berangkat, lampunya kosong, pulang sejak hari, sore hari sudah penuh perutnya karena makanan, karena berangkat cari. Orang yang pemalas, yang suka meminta-minta, ini ancamannya. Menunjukkan ini dosa besar, menunjukkan haramnya meminta-minta dan bermasalah. Nah, ini dalam hal meminta harta ya. Meminta apa? Meminta harta. Ya. Mana-mana ya, masih muda-muda ya, masih segar-segar. Pokoknya gitar. Ya. Nah, gitar ya, duduk di lampu merah ya. Di perempatan jalan menunggu orang berhenti, menunggu lampu hijau. Ya, kasihan. Kasihan bukan dalam artian ya, kasihan ya, layak dibantu, bukan. Kasihan usianya masih muda disia-siakan, itulah, tidak dimanfaatkan. Nah, kita sholat atau tidak, ya, sebagian muslimin, ya, kita tidak bisa membayangkan dalam masalah dunia saja mereka malas seperti itu, lebih-lebih dalam masalah agama yang nggak kelihatan hasilnya, ya, nggak kelihatan kan? Dunia saja yang jelas-jelas kalau dia bekerja dapat hasil, mereka malas, apalagi akhirat, ya, yang sebagian menganggap hasilnya itu nggak kelihatan, sehingga sebagian mereka menganggap ah, sia-sia, percuma belajar, percuma baca Quran, percuma sholat, masih mending begini begitu. Allahumma musta'an. Ya, enggak, ini barakallahu fikum terkait dengan minta-minta harta, ya. Adapun meminta bantuan kepada orang lain, ya, karena kedudukannya atau minta bantuan dari sisi badannya, ya, maka asalnya kata Ibnu Utsaimin rahimahullah makruh, kecuali dibutuhkan. Kecuali dibutuhkan, ya, pindahan rumah, ya kan, pindahan rumah, ya, dari kampung A pindah ke kampung B, barangnya banyak, kalau sendirian bisa ambruk, ya, jatuh sakit, tabas, butuh berarti kan, ya, butuh dibantu, tabas, sampaikan ke teman-teman yang dekat, yang ada waktu silahkan, kebetulan ini anda mau pindahan, ya, barang-barang, ya, cukup banyak yang punya kelapangan waktu dan tenaga, silahkan merapat, ya. Alhamdulillah, ta'awun al-birru wa taqwa, ya, yang punya tenaga, yang punya waktu, kesempatan, ingin beramal, ingin bersedekah terhadap saudaranya, ayo bantu. Nah, tapi dalam hal yang sepele, dalam perkara-perkara yang memang ringan, ya, jangan. Dia di rumahnya, hah? Mau ngopi, nggak ada gula, telepon ke temannya, beda kampung lagi, ya, pelan, tolong ya, kalau nanti jalan mampirin ke warung, belikan gula, nanti mampir rumah ya, nanti tak bayarin, tak ganti, masya Allah, padahal si fulan nggak ada keperluan untuk mampir ke rumah kita, ya, naudzubillah, janganlah. Tadi seperti yang Nabi sebutkan, permisalan yang sangat ringan, yang sangat ringan, yang sangat dekat, yang sangat dekat. Kalau dulu, ya, orang naik kendaraannya paling banter ya unta, ya, kuda, jatuh tongkatnya, jatuh cambuknya, ya. Kata Nabi, jangan dia mengatakan kepada saudaranya mungkin ada di sekitar itu, bolehkan ambilkan cempedi saya, ya, tongkat saya. Tidak usah. Ya kalau kita naik motor lah, kalau naik mobil, ya. Nah, dari masjid sampai di kendaraan lupa kuncinya ketinggalan, tahu posisinya di pojok masjid. Ya nggak usah panggil-panggil, pulang-pulang. Itu tolong ambilkan kunci saya di masjidnya. Saya sudah terlanjur di sini. Lumayan. Oh, dekat aja 10 meter. Tidak apa-apa. Ambilkan. Jangan. Ya, jangan berubah-ubahan. Itu menunjukkan anda itu rendah, tidak punya harga diri, tidak punya wibawa. Nah, dan anda akan dibenci itu. Ah, nggak usah dekat-dekat sama sulan. Kenapa? Masalah kunci saja dimintai tolong langsung ambilkan. Gimana dengan masalah yang besar? Ya. Apa kadang-kadang sebagian memelas itulah. Memelas, ya, dan mensyaratkan dia membutuhkan bantuan, ya, sedikit ada keluhan, ya, langsung curhat di status, curhat di apalah, ya, apa yang biasa sekarang status, ya, nah, supaya orang baca, aduh, pusing akhir bulan, nah, maksudnya apa? Mau cari pinjaman, ya, banyak yang bantu. Nah, artinya meminta-minta harta di sini yang haram, seperti yang para ulama sebutkan dengan hadis yang kita bawakan tadi, sampai-sampai menghadap Allah dalam kondisi nggak punya muka, ya, daging pada muka itu habis semuanya, nggak punya harga diri. Itu jadi dengan kalimat-kalimat yang jelas-jelas minta-minta, ya itu jelas. Tapi juga dengan isyarat-isyarat, isyarat-isyarat atau dengan ya tadi memuat status-status yang memelas, ya, jangan. Ya akhir bulan, ya statusnya itu ya nasi sama garam di piringnya, sarapan pagi pak. Orang pada baca mana lauknya, mana sayurnya, langsung di PE. Nanti ya bisa makan adanya cuma nasi sama garam. Oh kasihan. Ya betul nggak luka, cuma cerita. Ya, seperti ini khawatir. Masih dalam kategori meminta-minta hal untuk tidak boleh. Seorang muslim harus punya izah. Ini dari sisi meminta ya. Masalah berikutnya dari sisi ijabatus sa'il, memberikan atau mengabulkan permintaan orang yang meminta. Nah, maka di sini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ada dua keadaan. Yang pertama, apabila dia meminta sekedar meminta, ya tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti misalkan ya fulan, ya berikan saya ini dan itu. Oh. Nah, apa menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala? Ya seperti ini. Kita lihat apabila memang dia adalah orang yang butuh dibantu, ya butuh disantuni, lantas berikan. Ya, misalkan dari zakatul mal, ya itu hak dia. Hak dia. Nah, dia punya harta, punya bagian dari zakat harta, zakat malnya harus dia keluarkan. Tiba-tiba ada orang fakir minta sama dia. Sebelum dia ingin membagi, tiba-tiba ada yang minta. Dilihat ini orang fakir betul-betul butuh, tetangganya, atau kerabatnya, atau kawannya, kasih, berikan. Ya, meskipun tidak hanya sekedar meminta tanpa menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ya fulan minta, fulan kalau ada kelebihan rezeki, ya kebetulan saya sudah 3 hari gak makan, subhanallah. Ya. Jujur misalkan, berikan. Zakat mal ya berarti berupa uang, itu asalnya. Ya, kata Syekh bin Baz rahimahullah, pada asalnya zakat mal itu harus diberikan dalam bentuk apa? Mal, harta. Kalau uang ya uang, ya. Kecuali ada ihtimal, ada kemungkinan akan disalahgunakan. Misalkan apa? Wah dia ini pecandu rokok ini. Lo kita kasih 500 ribu, habis tuh beli satu kotak nanti, bukan beli sembako. Ya sudah. Kalau misalkan ada kemungkinan disalahgunakan, sementara dia butuh orang ini, ya, berikan yang lebih bermanfaat. Berikan sembako atau yang lainnya. Tapi kalau misalkan orangnya biasa saja, kita tahu dia orangnya baik, ya itu asalnya adalah dengan uang. Mungkin dia akan memberikan dengan harta itu, ini dan itu. Dan tanpa disyaratkan harus menyebutkan ini zakat mal saya, ya, gak perlu, ya. Nah, coba diberikan, silakan. Oh, bagi ada yang minta, itulah. Ini yang pertama ya, kata Ibnu Taimiyah, sekedar meminta. Ya, tapi kalau misalkan kita lihat orangnya itu, ya nampaknya ya tidak butuh dibantu, ya nampak orangnya segar, masih muda, ya cuma malas saja, maka lantas ya untuk tidak dikabulkan. Ini tentunya pertimbangan lihat sikonnya, ya situasi dan kondisinya. Keadaan yang kedua, ayas ala billah, yaitu seorang yang meminta kepada orang lain dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi intinya poin pertama loh. Yang pertama itu meminta tanpa menyebut nama Allah, sekedar minta. Maka kita lihat kalau misalkan dia adalah orang yang butuh, berikan. Ya, orang yang kedua yaitu minta kepada orang lain dengan menyebut nama Allah. Ya. Maka di sini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka hendaknya Anda mengabulkan, memberikan apa yang dia minta, meskipun dia bukan orang berhak. Meskipun dia, ya, bukan orang yang berhak untuk mendapatkan itu. Kenapa dikabulkan? Kenapa diberikan? Ya, karena dia telah meminta dengan menyebut dan ya yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yaitu Allah Rabbul Alamin. Ya fulan, as'aluka billah, ya fulan, demi Allah, berikan ya apa, berikan kepada saya 5 kilo beras. Dilihat orangnya ini dalam yakun mustahiqan, orangnya enggak, ya, sebenarnya enggak berhak. Kenapa? Ya, dia bergaji misalkan, dan gajinya dilihat ya cukup saja, tapi dia minta dengan menyebut nama Allah ya. Mungkin pas apa namanya ya, dia betul ya, dia ada pendapatan yang benar ya, pas dia tak lagi butuh ya, atau butuh tambahan ya. Nah, jadi kalau dilihat ya tidak terlalu butuh sebenarnya, cuma dia tidak ingin, ingin lebih misalkan. Maka karena dia benar Allah, kata para ulama, hendaknya dikabulkan, wajib untuk diberikan karena pengakuan terhadap nama Allah yang ia sebutkan. Nah, ini dari sisi yang diminta ya. Ya, tapi kalau dilihat dari sisi kitanya ya, jangan apa namanya, jangan suka meminta. Dan ini sudah kita bahas di awal gitulah. Ini yang kita bahas ini adalah orang yang sudah terlanjur diminta gitulah. Ya. Terus gimana kalau misalkan dia menyebut nama Allah, meskipun dia tidak berhak sebenarnya? Maka kata para ulama, karena dia sudah menyebut nama Allah, meskipun dia tidak berhak, maka kita berikan apa yang dia minta. Ya, adapun dari sisi yang meminta, ya sudah dibahas di awal, apa hukumnya? Ya minimal makruh, bisa menjadi haram. Bisa menjadi haram, artinya jangan, kalau nggak butuh jangan minta, gitu loh. Nah, apalagi minta harta. Tadi yang kita sebutkan, ancaman keras dan tegas. Azab, na'udzubillah, menghadap Allah dalam kondisi nggak punya muka. Ya. Namun di sini ada pengecualian, kecuali yang dia minta itu adalah sesuatu yang bisa mendukung kemaksiatan. Mendukung kemaksiatan atau ketika dijawab itu menimbulkan doror, mafsadah, kerusakan, masalah ya yang krusial ya, yang berbahaya. Ya seperti ini, dua kondisi ini ya, kata Ibnu Sirimin, la yujab, tidak boleh dikabulkan. Contoh ya, misalkan seorang meminta meskipun dengan menyebut nama Allah, tapi berbahaya ini ya. Misalkan ya bulan, demi Allah saya minta uang kepada kamu 100 ribu. Untuk beli apa? Untuk beli khamr ya, saya sudah seminggu gak mampu. Misalkan apa hukumnya? Belajar tadi malam pelajaran kita butuh ini tentang meminta. Tidak boleh menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Dan dia bersumpah dengan Allah, demi Allah ya bulan, berikan 100 ribu untuk saya, untuk saya berikan khamr, seminggu saya tidak mabuk misalnya. Apa hukumnya? Kata penolak, tidak boleh. Kenapa? Karena apabila dikabulkan berarti kita telah berta'awun al-ismi wal-udwan. Kita telah tolong-menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan, tadi haram hukumnya, tidak boleh. Jadi kalau memang sudah jelas-jelas untuk itu, ya. Nah, namun apabila tidak jelas, ya, maka tadi poin yang pertama yang kita sebutkan asalnya diberikan. Tapi kalau jelas arahnya ke sana, ya, ya bulan demi Allah, ya, berikan saya 20 ribu saja. Atau 10 ribu saja. Sebanyak-banyak. Sudah 3 hari saya tidak merokok. Misalnya. Apa hukumnya? Tidak boleh. Maaf, kalau nasi kuning, ya 10 bungkus, Pak, saya belikan. Tapi kalau rokok, Pak, ke sebatang, bahkan setengah batang, saya tidak akan berikan, Pak. Bukan masalah uangnya, Pak. Nah, kita hantar sekali ya, kan gitu. Ya, artinya kita tidak memberikan bukan karena benci, karena si fulannya, tapi karena perbuatannya itu. Karena perbuatannya itu. Jadi jenis yang pertama, ya. Meminta sesuatu yang itu ada unsur kemaksiatan dan dosa, tidak boleh, meskipun dia menyebut nama Allah. Kondisi yang kedua, meminta, ya, namanya pertanyaan Allah, tapi apabila dijawab, dikabulkan, itu akan memudaratkan, menimbulkan masalah. Ya. Nah, misalnya kenapa? Ya pulang, demi Allah, ceritakan kepada saya tentang apa yang kamu lakukan, ya, tadi malam dengan istrimu, misalnya. Apa ini? Masalah pribadi, masalah rumah tangga, menceritakan. Nah, mungkin sebelumnya ada mukadimah, saya dengar, ya, dari luar rumah, tadi malam, kayaknya kamu habis ribut-ribut, ya, dengan istri. Dengan suaranya tinggi-tinggi. Sekarang, demi Allah, ceritakan apa yang kamu lakukan, apa yang terjadi antara kamu dengan istrimu tadi malam. Seperti ini, horor, ya, aib, tak boleh. Ya. Nah, kemudaratkan, ini rahasia, ya, rumah tangga, ya, boleh disebarkan. Paham, ya, insya Allah. Jadi, ya, tapi yang menjadi keterangan dan penjelasan para ulama, dan para ulama juga menasihatkan, ya, kepada kaum muslimin, terlebih ahlus sunnah, terlebih talabatul ilm, para penuntut ilmu, ya, yang Allah takdirkan, ya, dari sisi penghidupan, ya, pas-pasan atau bahkan yang boleh dibilang kekurangan, maka hendaknya sabar, bersabar. Kenapa? Karena justru orang yang lebih mulia dari kita jauh. Rasulullah alaihi salatu wasallam ternyata keadaan yang Allah pilihkan kepada beliau bukan kekayaan yang melimpah ruah, ya, bukan kendaraan yang wah, ya, bukan rumah yang mewah, bukan jabatan yang tinggi, ya, diraja-diraja, bukan yang dengan itu akan dimanfaatkan untuk foya-foya, bukan. Justru adanya Allah pilihkan untuk manusia termulia, terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, justru al-faqr, miskin, ya, hidup, ya, anak kadar. Masih ingat bagaimana sebelum meninggal, ya, di mana harta beliau? Baju besi beliau masih tergadaikan oleh seorang Yahudi yang dahulu ketika Nabi masih hidup sempat Nabi gadikan baju besi beliau dijadikan sebagai agunan jaminan sekedar untuk dapat satu karung gandum makan beliau dan keluarganya. Sampai meninggal ya Nabi gak bisa tebus itu baju besinya. Masih ada, masih tergadaikan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika beliau dari seorang tabi'in, ya kan? Nah, yang ketika itu rumah istri-istri Nabi, ya, rumah-rumah Rasulullah, ya, bersama istri beliau itu masih ada peninggalan, masih ada. Dan ketika itu beliau sempat melihat dan merasakan, menyentuh atap rumahnya Nabi itu bisa dijangkau oleh tangan, saking pendeknya itu lah, tenda saja, ya, tenda saja disentuh pakai tangannya. Subhanallah. Rasulullah ada salatu wassalam, ya, satu ketika tidur di atas tikar sampai membekas. Beliau Umar bin Khattab melihat itu nangis. Ya Rasulullah, bangsa Romawi, bangsa Persia yang mereka kafir kepada Allah, tidak pernah sholat, tidak beriman kepada Allah, justru Allah berikan kepada mereka kemegahan, kemewahan di dunia, sementara engkau adalah makhluk yang mulia, kekasih Allah, ya, yang paling beriman, yang paling bertakwa kepada Allah. Demikian kondisi anda, nangis Umar bin Khattab. Apa jawab Nabi SAW? Ya, ya Umar, ya bin Khattab, ya sungguhnya dunia ini untuk mereka. Ya, mari wali dunia, mari wali dunia, kata Nabi. Ada apa dengan dunia? Ada apa aku dengan dunia? Ya, fa'inna dunia karakibin, ya, cuma yang zilu, ya, tahta syajarah, cuma tarakah, maka mengkhawatir salatu wassalam. ya seorang itu dengan kehidupan dunia itu taubatnya seperti dia sedang perjalanan, ya, yang sedang menuju kampung halaman, kampung asalnya, ya, singgah di sebuah pohon, ya, singgah sesaat, namanya singgah, ya, tidak mungkin lama, sebentar, terus pergi meninggalkan pohon tadi, ya, kepikir dunia, ya, pohon tadi sesaat, sebentar aja. Sehingga bersabar ya dengan kondisi ini, ya, terus akhirnya dengan rezeki yang halal yang Allah berikan kepada kita jauh lebih mulia, ya. Nah, di dalam Sahih Muslim kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allaha yuhibbut taqiyyal ghaniya al khafi. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang hamba yang bertakwa. Ya, dan seorang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada qanaah, kemudian al-khafi, seorang yang menyembunyikan amanahnya, amanah solehnya. Dan kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ya sudah, ya, cari yang halal, ya, sedikit ataupun banyak syukuri, ya, cari sebab-sebab yang halal yang dibolehkan di syariat, ya, hasilnya alhamdulillah, ya, bisa menopang untuk belajar, bisa untuk menghidupi anak dan istri, ya. Nah, jangan sampai menghalalkan segala cara, cara-cara Yahudi, haram hukumnya. Kemudian berikutnya adalah hadis yang disebutkan oleh beliau, rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, Ali bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Bismillah. Insyaallah. Lanjutkan ya. Di pertemuan akan datang bismillah taala. Sampai di sini insyaallah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bisa menambah ilmu dan iman juga amalan. Atas kelebihan ataupun kekurangan dimaafkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.